sungguh pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Dahsyat kuat penuh kuasa Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat. Oh, Yesus Tuhan.